السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal, mengetahui dan beramal di atas agama yang dia akui. Barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya di antara ilmu yang terpenting yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah yang berkaitan tentang at-tauhid. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ya, kita masih di dalam syarah ataupun penjelasan dari barakallahu fikum na'am dari al-mawdhi' as-salim ya, mawdhi' yang ketiga, peristiwa yang ketiga. Nah, ya. Di mana Syekh Shalih Fauzan selaku pensyarah risalah ini ya, pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan kepada kita ya, bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala barakallahu fikum beliau diinformasikan bahwasannya ya, ketatkala beliau menyampaikan suratul Najm ya, kepada diperdengarkan kepada kaum musyrikin ya, mereka kaum musyrikin ketika itu yang ditanggapi oleh mereka adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan ya, membenarkan ritual yang mereka lakukan selama ini, sehingga itu membuat beliau alaihi salatu wasallam begitu bersedih ya. Naam, begitu barakallahu fikum ya, gelisah terhadap ya, khabar ataupun berita yang datang kepada beliau alaihi salatu wasallam. Beliau merasa bersalah, takut salah ya, atas risalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus beliau sampaikan. Ya, beliau merasa demikian, bersedihnya beliau luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fi din rahimakumullah. Naam, kita juga tentunya meneladani beliau alaihi salatu wassalam ketika kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, melakukan kekeliruan, maka ya, apabila kita masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul rasa bersalah, rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah akan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, barakallahu fik. Nah, Rasul saja beliau sekedar merasa ataupun peristiwa ini Allah tidak menyalahkan beliau, bukan kesalahan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam, tidak. Tapi apa? Beliau merasa sedih, merasa gelisah, merasa bersalah atas apa yang telah tersampaikan kepada musyrikin dari lisan beliau alaihi salatu wasalam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menghibur beliau alaihi salatu wasalam dengan menurunkan firman-Nya di surat Al-Hajj ayat ke-52 sampai ke-55. Nah, dan sudah kita baca ayatnya pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Qala syarih hadzahullah taala wa qad waradat hadhihi al-qissatu an ibni Abbas muttasilatan bi sanadin. Ya. Nah. Dan sungguh ya, telah ya, kisah ini telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara ataupun dengan sanad yang bersambung. Nah, ini sekarang kita akan masuk pada pembahasan terkait kontroversi kisah ini sahihkah ataukah tidak sahih, bisa dijadikan pegangankah atau tidak. Ya, Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan sedikit secara umum, secara ringkas terkait tentang kisah ini. Nah, jadi kisah ini ya disebutkan ya ataupun datang dari riwayat sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma secara muttasilatan. Nah, sekarang sedikit kita barakallahu fikum mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ya. Nah, di sini disebut ada istilah muttasilatan atau muttasila atau bersambung. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, muttasil, hadis muttasil ya, adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai ujungnya. Itu terus bersambung, tidak terputus. Ini disebut dengan hadis muttasil. Apakah dia berhenti dari di sahabat, yakni ucapan sahabat, atau dia marfu' naik kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada kekosongan di antara sanad daripada sebuah rawi yang disebut dengan hadis yang muttasil. Ya, hadis yang bersambung sanadnya, tidak ada yang bolong. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu hadis yang bisa menjadi penguat. Ya, nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Kemudian wa waradat an ba'di tabi'in bi asanida mursalah. Nah, ya. Dan juga datang pula ya kisah ini dari sebagian tabi'in, ya. Dengan sanad-sanad yang mursal. Nah, ada istilah mursal sekarang. Baik. Mursal ini ikhwan fillah rahimahumullah adalah hadis yang sanadnya hanya sampai kepada tabi'in. Ya. Hadis yang sanadnya hanya sampai kepada tabi'in dan tabi'in ini langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melalui sahabat terlebih dahulu. Ya. Jadi disebut dengan hadis yang mursal. Dan hadis yang mursal keumumannya adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang lemah. Ya, karena terputus satu pintu, satu rawi, satu sanad yaitu para sahabat. Ya, di mana alurnya apa? Ya, atba'ut tabi'in, ya meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari para sahabat, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hadis yang mursal artinya apa? Tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini inilah di sisi kelemahan daripada kisah ini. Barakallahu fikum. Ya. Wa ba'dul ulama dan sebagian dari para ulama angkaraha mengingkari kisah ini. Wa minhum dan di antara mereka adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, wa qala dan berkata Ibnu Katsir yang beliau salah satu ulama yang melemahkan ya kisah ini, beliau mengatakan innaha lam tarid illa min turuqin mursalatin wa munqati'atin. Ya, na'am. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya kisah ini ya, na'am. Ya. Lam tarid, ya. Tidaklah datang illa kecuali min turuqin mursalatin, dari jalan-jalan yang mursal. Jadi hadis ini banyak periwayatannya, tapi semua kebanyakan hadis yang menjelaskan tentang kisah Al-Gharanid ini semuanya statusnya mursal. Jadi hanya sampai pada tabi'in, tapi tiba-tiba tabi'in mengatakan Nabi SAW mengalami peristiwa ini. Nah, ya ini hadis mursal salah satu hadis yang juga lemah. Ya, derajatnya lemah. Barakallahu fikum. Nah, takallamu fiha yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, nah. Jadi mursal, kemudian jalan-jalan yang mursal, kemudian mungkati'. Ya. Mungkati'atin yang terputus. Ya, nah. Hadis mungkati' adalah hadis yang salah satu sanadnya terputus. Ya, barakallahu fikum. Jadi salah satu rawi ya tidak pernah berjumpa dengan rawi satunya, tapi dia tetap meriwayatkan. Ya. Misalnya dari barakallahu fikum, ya. seorang tabi'in tidak menjumpai gurunya seorang tabi'in, tapi dia meriwayatkan dari tabi'in tersebut dalam keadaan dia tidak pernah berjumpa. Nah, ini disebut dengan apa? Hadis yang munqati', terputus. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ini juga termasuk hadis yang lemah, kedudukannya lemah. Nah, walakin akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari dalam kitabnya Fathul Bari, ya, yang mensyarah Sahih Al-Bukhari, ya. Walakin Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula. Ya. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Fathul Bari beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama yang lain. Nah, barakallahu fikum. Yaqul, beliau mengatakan, nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, al-qishatu ja'at min turqin mukhtalifatin mutabayyinatin al-mufariju. Ya. Kisah ini, ya, datang dari jalan-jalan yang berbeda-beda sumbernya. Fahiyatata'abadu wa yuqawi ba'daha ba'dha. Maka jalan-jalan tersebut saling, ya, membantu menguatkan sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Hadza makna kalamil Hafidh Ibnu Hajar. Ya, jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walaupun hadis itu mursal, tapi para perawinya itu semuanya sehat. Artinya tidak memiliki cacat yang bisa melemahkan satu hadis. Ya. Dan banyak riwayat, banyak jalan yang menyebutkan tentang peristiwa ini walaupun derajatnya mursal. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seorang muhaddits juga, ahli hadis, beliau berpendapat bahwasannya hadis ini ada asalnya. Cerita ini, kisah ini ada asalnya karena banyak yang meriwayatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, cuman yang berbeda barakallahu fikum, ya, dari sisi isi kisah ini. Maksudnya sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya, ya, yang disusupi oleh setan itu bukan para ulama yang mayoritas melemahkan hadis ini. Salah satu sebabnya apa? Tidak mungkin Nabi SAW salah lisannya dalam mengucapkan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini salah satu di antara sekian sebab melemahnya riwayat ini. Karena Nabi SAW tidak mungkin salah dalam mengucapkan wahyu, tidak mungkin. Ini satu. Tapi Al-Imam Baghawi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud bukan keluar dari lisan Nabi, akan tetapi setan yang membisikkan, ya, membisikkan kaum musyrikin ketika itu. Nabi SAW tetap mengucapkan ayat Allah Subhanahu wa taala secara benar, tapi yang didengar oleh kaum musyrikin adalah bisikan-bisikan tadi. Ya, tilqal qaraniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Ini yang didengar. Namun berbeda halnya dengan Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Rasul Makhtum, kitab syarahnya, beliau menyebutkan, beliau berpendapat, maksudnya apa? Ini rekayasa musyrikin. Rekayasa musyrikin. Ya, nah. Jadi mereka bersepakat bahwasanya apa? Nabi kita jadi bahwasanya dia salah dalam mengucapkan ayat itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Jadi musyrikin tahu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang benar, tapi ya mereka merekayasa agar Nabi alaihi salatu wasallam merasa bersalah dan salah dalam mengucapkan, seolah-olah disitulah mereka, ya, berdamai. Sehingga tatkala Nabi sujud, mereka pun ikut sujud, seolah-olah ingin, ya, setuju dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW yang nanti akan dikembangkan oleh mereka, akan di apa istilah digoreng oleh mereka berita ini. Nah, dan keduanya kalau kita jamak sama-sama tidak jauh berbeda. Kalau kita kumpulkan apa pengertian daripada para ulama ini, semuanya tetap keluar dari syaitan. Karena syaitan itu apa? Syaitan adalah sifat yang bisa datang dari jin dan bisa datang dari manusia. Ya. Syaitan melemparkan, menyusupkan. Misalnya musyrikin itu disebut dengan syaitan. Ya. Mereka apa? Mereka yang telah mengatur semua ini. Ya, apabila kita berpendapat dengan pendapatnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ya. Mereka ini syaitan dari kalangan manusia yang ingin menghancurkan dakwah tauhid. Para ulama yang lain seperti Al-Imam Baghawi menyebutkan maksudnya betul-betul ada syaitan dalam bentuk jin yang membisikkan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya. Nah, ya, penafsiran ini tidak akan bertentangan barakallahu fikum. Ya, beda halnya kalau disebutkan iblis. Ya. Nah, iblis memang wujud. Ada wujudnya, bukan sifat. Iblis adalah apa? Abul jin. Bapaknya para jin. Adam, ya, Abul Basar, bapaknya manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun syaitan adalah sifat. Bisa sifat ini datang dari manusia yang melakukan kejelekan, kejahatan, ya, sehingga dia memiliki sifat syaitaniyah. Ya, demikian pula kepada jin yang juga ada di antara mereka yang memiliki sifat syaitaniyah. Barakallahu fikum. Jadi, ini sisi pendalilan terhadap kisah ini. Sebagian para ulama melemahkan kisah ini, sebagian lagi menguatkan kisah ini seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah. Baik. Sekarang Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala akan menjelaskan barakallahu fikum kenapa Syekh membawakan kisah ini. Kata beliau hafizahullahu taala, maqsud syekhi ya min iradiha, maksud Syekh mendatangkan kisah ini adalah annal musyrikina yaqulun, bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengatakan nahnu la na'budu hadhihi al-asnama ala i'tiqadi annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru. Ya, musyrikin mengatakan bahwasanya kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini, ya, dan meyakini bahwasanya berhala-berhala itu bisa mencipta, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Ya, kami tidak beribadah karena itu. Ya. Karena keyakinan kami bahwasanya berhala-berhala ini punya sifat rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kami tidak meyakini akan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Wa innama na'buduha talaban lisyafa'ati bi an tashfa'a lana 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kami beribadah ya kepada berhala-berhala tersebut dalam rangka mencari ya dari syafaat, mencari syafaat dari mereka ini, berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini, ya, agar sesembahan-sesembahan tersebut memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari, yang diharapkan. Sekali lagi ikhwani fil din rahimakumullah, syubhat ini ya tidak pernah jauh berbeda dari zaman semenjak Rasul alaihi salatu wasallam berdakwah sampai dengan hari ini dan nanti sampai dengan akhir zaman. Alasan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, mereka tidak pernah meyakini bahwasannya sesembahan-sesembahan tersebut memiliki sifat-sifat rububiyah. Mereka tidak akan meyakini hal ini. Karena ini sifatnya fitrah. Ya, fitrah manusia pasti meyakini yang memberikan rizki hanya Allah. Yang mengatur alam raya hanya Allah. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Barakallahu fikum. Namun yang kami inginkan adalah syafaat. Kenapa? Karena ini orang yang saleh. Semasa hidupnya orang yang baik, orang yang taat. Ataupun ini tempat yang dikeramatkan. Ya. Dulu tempat ini penuh dengan sejarah. Ya. Terhadap Islam misalnya. Di zaman ini. Maka harus kita agungkan. Tempat ini ada penunggunya. Karena kejadian ini dan itu. Ya, ini fakta, ini terjadi. ya barakallahu fikum, sebagaimana di zaman mana atau Uzza ya yang bisa berbicara, artinya ada kejadian-kejadian yang aneh ya barakallahu fikum. Kalau seandainya sekarang ada sebuah tempat yang ya aneh, yang bisa berbicara, yang bisa memunculkan peristiwa ini, peristiwa itu, jangan heran. Ya, jangan heran. Bisa saja itu terjadi karena ada syaitan di dalamnya. Ya, nah, jangan sampai kita kalah dengan fenomena ini. Kemudian mengagungkannya, mengeramatkannya. Sudah sejak zaman Rasul sudah ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Tapi apakah Rasul membenarkannya, menjadikannya sebagai tempat yang abu, menjadikannya sebagai tempat yang, oh, kalau ini boleh disembah. Kenapa? Karena dia memiliki ya fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang tidak bisa kita yang asing. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang aneh. Tidak. Rasul bahkan diperintahkan kali ini wali itu menghancurkannya. Ya, ketika Fathul Makkah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini syubhat yang akan terus datang sampai akhir zaman, walaupun dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Intinya apa? Kalau mungkin di zaman sekarang orang kan mau cari berkahnya kok nggak boleh sih. Saya itu mencari berkah Habib Fulan, masya Allah dulu berdakwah, ya, nam, ya, Islam terdengar, ya, mungkin Wali Songo. Kalau nggak ada Wali Songo datang ke Jawa, tanah Jawa ini, nggak ada Islam bisa masuk ke tanah Jawa ini. Sehingga kita ini orang yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Harus kita, mereka ini wali-wali Allah. Harus kita minta barokahnya. Siapa kita ini? Kita bukan siapa-siapa di antara mereka. Ya, ini alasannya. Main apa dia? Perasaan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan tertipu, jangan terkecoh dengan perasaan yang dicampur adukkan, dimainkan oleh ahli syubhat wa syahawat. Ya, ingat, agama ini agama yang ilmiah. Ya, nah, kalau urusan dunia saja, kalau diceritakan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita tidak percaya. Ya, barakallahu fikum. Ya, misalnya seorang tiba-tiba naik jabatan tanpa ada prestasi apa-apa. Wah, mustahil ini, gak mungkin. Oh, pasti ini dia punya saudara ini. Bosnya itu saudara dia, makanya dia dinaikkan. Mungkin ada sebab-sebab itu. Itu saja kita sampai mencari sebabnya. Lalu kenapa ketika masalah agama kita tidak mau ilmiah? Langsung kita bangkut-bangkut percaya, oh ini peristiwa demikian dan demikian. Tidak. Ya, agama ini adalah agama ilmiah, maka kita berhujjah harus di atas hujjah yang ilmiah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, "Fallahu abtala hadza." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan hal ini. Yaitu apa? Kalimat tadi. Tilqal gharaniful ula. Ila akhiri, Allah gugurkan. Allah tidak akan, tidak Allah kokohkan. Kalimat itu, karena itu kalimat kufur. Ya. Wa aqarra al-Qur'ana ala ma huwa alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap, ya, menetapkan Al-Qur'an sebagaimana adanya. Artinya ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu disusupi oleh syaitan itu sebagaimana apa yang dibaca oleh Rasul, tidak berubah menjadi apa yang didengar oleh musyrikin. Ya, sampai sekarang tidak pernah surat An-Najm ada kalimat apa? Tilqal gharanikul ula fa inna syafa'atahun la turtaja. Tidak ada itu. Ya. Nah, sehingga ini buktinya apa? Pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kalimat itu. Ya, membatalkan kalimat itu dan tetap mengokohkan apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, afara'aitumul lata wal uzza, ya, wal manata tsalitsatul ukhra. Ya, tetap mengokohkan kalimat ini dan surat An-Najm yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, min ibtali ibadatiha. Ya, dari enam pengguguran ibadah kepada berhala-berhala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan mengokohkan Al-Qur'an dari apa? Dari kalimat-kalimat kekufuran tadi, barakallahu fikum. Wa abtala ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala menguburkan apa yang dilemparkan syaitan dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salla nabiyahu wa adhaba anhu al-huzna. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya dan menghilangkan kesedihan dari beliau alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Hajj ayat 52 sampai 55 inilah ayat penghibur bagi Nabi alaihi salatu wassalam agar Nabi tidak perlu bersedih. Bukan suatu kesalahan, itu bukan kesalahan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah menjalankan tugas dengan benar. Itu memang makarnya syaitan sebagaimana dalam surat Al-Hajj yang telah kita bacakan tersebut, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bi anna hadza yajri ma'a man qablaka min ar-rusul, ya, dengan bahwasannya hal itu juga terjadi, ya, kepada para rasul sebelummu, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang biasa, ini sudah terjadi sejak sebelum Nabi alaihi wasallam hadir ke dunia ini. Para nabi dan rasul telah yang lalu sudah mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, barakallahu fikum. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rusuli wa la nabiyyin illa idza tamanna." Surah Al-Hajj ayat 52. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila tamanna. Nah, sekarang Syekh akan menjelaskan kalimat tamanna. Ya. Apabila tamanna, yakni tala. Ya. Maksud dari tamanna ini apa? Tala artinya apa? Membaca. Ya. Apabila Nabi SAW membaca, maksudnya seperti itu. Ya. Fatamanni huna ma'nahu tilawah. Maka tamanni di sini maknanya adalah apa? Bacaan. Ya, bacaan. Kok bisa menafsirkan itu bacaan? Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya." Dan di antara mereka orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, la ya'lamuna al-kitaba, mereka itu tidak mengetahui Al-Kitab, illa amani. Ya, kecuali amani, ay tilawatan faqat, kecuali ketika dibacakan saja. Ya. Wala ya'rifunal ma'ani, dan mereka pula tidak mengetahui makna-maknanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tamanna itu maknanya tala atau tilawah, bacaan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi jangan salah tafsir terhadap tafsir yang lainnya. Nah, demikian pula makna tamanna ini ada dalam sebuah bait syair. Ya, kama fi qawli syair fi Uthman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam sebuah ucapan syair tentang Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Apa ucapan syair tersebut? Tamanna kitaballahi awwala lailihi. Ya. Wa akhiruhu laqa himamal maqadiri. Ini syairnya. Artinya apa? Beliau, Utsman bin Affan, beliau membaca kitabullah di awal malamnya dan di akhirnya beliau berjumpa dengan kematian yang ditakdirkan. Ya, jadi ini syair yang diucapkan oleh penyair tentang akhir-akhir detik-detik menjelang kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Baik, kata Syekh, hafizahullahu taala, wa hiya al-lailatu allati qutila fiha radhiyallahu taala anhu. Ya, yaitu ya malam yang beliau terbunuh di malam tersebut. Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sedikit karena Syekh menyinggung kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kita ketahui bersama di antara penyebab terbunuhnya sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu adalah yang membunuh Utsman dari kalangan Khawarij, orang-orang Khawarij, ya, bukan orang-orang Nasara, bukan orang Romawi, bukan orang Persia, tapi orang-orang bangsa Arab yang sudah mereka masuk Islam ketika itu, tapi mereka memberontak terhadap kebijakan-kebijakan Uthman ibn Affan ketika itu, barakallahu fikum. Jadi Khawarij ini zaman dulu sudah ada dan metode mereka sama. Ya. Apa tujuan mereka membunuh Uthman ibn Affan? Ya, tidak lain tidak bukan permasalahan dunia, kekuasaan dan harta. Ini yang menjadi target Khawarij untuk meruntuhkan kepemimpinan dimanapun berada. Bahkan sampai hari ini, Khawarij di zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan Khawarij zaman dahulu. Ya. Mereka menginginkan pemimpin runtuh karena ingin menginginkan kedudukan dan harta yang ada di sisi pemimpin tersebut. Jadi Uthman bin Affan digembosi ataupun diistukan bahwasanya beliau ini pemimpin yang nepotisme, mengangkat menteri-menteri ataupun pejabat-pejabat dari kalangan kabilahnya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian Uthman bin Affan diisukan, digosipkan, ya, memakan harta Baitul Mal atau memanfaatkan harta Baitul Mal untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, apa alasannya ini? Dunia. Ya, dunia. Mereka berjuang untuk dunia, bukan untuk Islam. Mereka berjuang untuk perut dan kedudukan. Dan tidak jauh berbeda Khawarij di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Ya, mereka berjuang untuk itu semua, barakallahu fikum. Lihatlah bagaimana mereka berteriak. Ya, ketika melakukan kritikan terhadap pemerintah, wah banyak di sini rakyat kelaparan, rakyat miskin kelaparan, sehingga pemerintah ya semena-mena tidak memperhatikan rakyatnya. Masya Allah. Ya, kalau kita teliti, tolong buktikan mana rakyat yang rakyat di Indonesia ini yang kelaparan itu di mana, sebelah mana? Jadi digambarkan seperti seorang ada rakyat yang kelaparan seperti di Ethiopia sana, ya, nggak pakai baju, perut busung lapar kelaparan. Ya. Nah, sekarang ingin buktikan mana? Coba silakan datangkan dulu mana yang kelaparan itu, daerah mana yang kelaparan itu. Jadi lihat dari sisi mana kelaparan. Oh, mungkin kemarin-kemarin itu makannya 5 kali sehari, Ustaz. Sekarang makannya cuma 3 kali sehari. Itu dikatakan kelaparan? Ya, subhanallah. Ya, ini salah satu ucapannya seorang yang ngakunya ulama, ya. Barakallahu fikum, yang sudah keluar masuk penjara. Gara-gara urusan ini. Urusan perut. Urusan kedudukan, barakallahu fikum. Nah, dia gemboskan ini. Tetapi dia mampu membuktikan mana itu yang kelaparan itu, bagaimana. Indonesia bagian mana. Papua kah? Lihat di sana. Bagaimana kelaparan di sana? Betul-betul kah? Mereka ada busung lapar. Dan lihat apakah, barakallahu fikum, mayoritasnya seperti itu di sana. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimahumullah, sekali lagi, Khawarij dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti, mereka akan terus menyuarakan masalah-masalah dunia, bukan masalah-masalah akhirat, barakallahu fikum. Bukan masalah-masalah keagamaan, semangat menegakkan syariat Islam, itu tidak ada itu. Ya. Tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah mampu mereka munculkan menegakkan syariat Islam, ya, dengan manhaj yang salah, barakallahu fikum. Nah, jadi ini fenomena meninggalnya Utsman bin Affan, sehingga dibuatlah sebuah syair kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi jelaskan sedikit oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, kana awwal al-laili yatahajjadu wa yatlu al-Qur'ana. Ya, jadi beliau alaihi salatu wasallam ketika detik-detik menjelang kematian beliau, beliau ini sedang apa? Di awal malam itu sedang menunaikan salat tahajud di awal malam. Ya. Nah. Ya, jadi beliau khawatir mungkin tidak bisa bangun di tengah malam, boleh salat tahajud misalnya habis salat Isya, salat sunah ba'diyah, kemudian langsung disambung dengan salat salat witir. Boleh witir di awal malam. Ya. Nah, ditutup dengan witir di awal malam dan sebelum ditutup dengan witir boleh dilakukan salat tahajud terlebih dahulu. Ya, salat malam, salat lain. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, afwan, tadi yang Anda maksud salat witir boleh langsung dikerjakan apa? Di awal malam, artinya setelah selesai salat sunnah ba'diyah isya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, ya. Ketika beliau alaihi salatu ketika beliau radhiyallahu taala anhu salat malam di awal malam, kemudian beliau membaca Al-Qur'an, summa hajama alaihi al-khawarij wa qatalu radhiyallahu taala anhu fi akhir al-lail. Ya. Jadi beliau salat malamnya panjang. Ya. Naam, sampai akhir malam. Ya, kemudian khawarij menyerang beliau. Ya. Wa qatalu, dan membunuh beliau radhiyallahu taala anhu fi akhir al-lail, di akhir malam. Jadi masyaallah, Utsman bin Affan wafat dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi khawarij tidak ada yang seperti itu. Selama keinginan mereka belum tercapai, maka mereka akan terus menyerang. Dan setelah mereka membunuh Utsman bin Affan, apa? Mereka langsung suara yang pertama mereka suruhkan, segera rebut Baitul Mal, rebut Baitul Mal. Ini perintah pertama yang disuruhkan untuk merebut Baitul Mal karena Utsman telah meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, ikhwan fillah rahimahullah, tatkala Utsman bin Affan sudah roboh, istri beliau Nailah radhiyallahu taala anha ingin menghalangi sabetan pedang yang kedua, beliau menahan dengan tangannya dan sehingga putuslah tangannya dan beliau pun terjungkir, ya, di hadapan suaminya radhiyallahu taala anhum. Nah, meninggal juga di situ. Dan luar biasa disebutkan juga dalam sirah ada ucapan yang kurang pantas dari khawarij ini. Ya. Tatkala melihat, ya, tatkala Nailah radhiyallahu taala anha terjatuh berbalik posisinya, kemudian sang khawarij yang membunuh ini mengatakan, dia seorang wanita yang begitu indah. Ya. Seorang wanita yang memiliki tubuh yang bagus. Subhanallah. Ini disebutkan dalam sejarah. Menggambarkan bagaimana biadabnya seorang khawarij ini. Khawarij ini. Ya. Zahirnya seolah menyuarakan Islam. Tapi batinnya ataupun kelakuannya muncul. Terwujudkan ketika keinginannya sudah tercapai. Barakallahu fik. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, apabila ada di antara kita yang sudah ataupun teman-teman kita, saudara kita sudah dalam perbincangan ini, pembicaraan ya bersama mereka sudah mulai menyinggung pemerintah, menyinggung itu, hati-hati. Itu tanda-tanda khawarij, sifat-sifat khawarij. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita, ya, untuk menjauhi daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, ya, karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita, dia faham itu seorang sufi. Dia faham itu seorang apa? Seorang barakallahu fikum dalam berkeakidah, akidah yang menyimpang. Tapi apa? Tapi dia berhasil menyuarakan, ya, aspirasi rakyat katanya. Sehingga kita apa? Terpana. Masya Allah. Gak ada dia ini, orang gak ada yang berani. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimahakumullah, jangan terpana dengan itunya. Ya, nah, sebagaimana kata Ustaz Abdul Rahman Mubarak pada pertemuan yang lalu, ya, walaupun seorang itu, ya, tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh dekat dengan orang tersebut, walaupun dia seorang yang ahli dalam membantah, misalnya seorang sufi membantah Mu'tazilah, ya, membantah Khawarij, membantah Qadariyah, saling membantah ini mereka. Maka kita jangan tertipu, jangan terpana dengan keahliannya dalam keadaan manhajnya bukan manhaj salaf. Enggak boleh ambil ilmu dari mereka. Ya. Beliau menukil dari Syekh Muqbil rahimahallahu taala. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, selama mereka tidak di atas manhaj salaf, apapun yang mereka lakukan jangan sampai membuat kita terpana, tergoda, terkagum-kagum dengan perbuatan mereka barakallahu fikum. Nah, terakhir, asyahid min al-bait, dan syahid dari bait syair tadi, qauluhu tamanna kitab Allah. Ucapan penyair tadi, tamanna kitab Allah ay talahu, yakni yaitu membacanya. Fatamanni yuradu bihi at-tilawatu, dan tamanni diinginkan darinya adalah bacaan. Fayakunul ma'na idza tamanna, maka jadilah makna idza tamanna ay talal kitab, yaitu membaca al-kitab. Alqa syaitanu fi umniyatihi, yakni fi tilawatihi, yaitu syaitan melemparkan ya pada umniyatihi, yakni pada bacaannya, ya pada bacaan Nabi. Jadi dari ayat ini dijelaskan bukan dari lisan Nabi, ya bukan dari lisan Nabi yang salah ucap, tapi apa maksudnya, syaitan tutupi ucapan Nabi apa dengan apa, dengan lemparan bacaan tilkal gharanikul ula itu, barakallahu fik. Nah, ya, kalimatun yadhunnuha as-sami' min kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat-kalimat yang disangka oleh yang mendengarkan, ya dari kalimat-kalimat tersebut itu dari ucapannya Rasul. Wahia min kalami syaitan, padahal dia dari ucapan syaitan. Walakinallaha lahu nam bil mirsadi yubtilu kalam syaitan, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah Subhanahu wa taala ya nam tidak pernah terluputkan dari sesuatu, ya yubtilu kalam syaitan, ya Allah Subhanahu wa taala menguburkan ucapan syaitan. Wa yuhkimu ayati, dan mengokohkan ayat-ayatnya Subhanahu wa taala, bi annallaha hafidhu dinihi wa hafidhu kitabihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dan menjaga kitabnya yaitu Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, syahid dari pembahasan ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya kisah Al-Gharanik berbeda khilaf di antara para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang boleh mengambil ibrah darinya sebagaimana Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kesimpulan yang berikutnya barakallahu fikum, bahwasannya na'am ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah yang namanya tauhid, dan tidak pernah mau bernegosiasi dengan ahli syirik. Dengan ahli syirik. Ya, barakallahu fikum. Yang namanya tauhid adalah tauhid, tidak boleh, tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa tercampurkan dengan kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala gugurkan kalimat tersebut, dan Allah tetap kokohkan ayatnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an, kitab Allah, kitabnya Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, apapun makar syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk merubah Al-Qur'an, maka tidak akan mampu, tidak akan mampu. Ya, akan terbongkar berapa banyak ya berita yang mengabarkan bahwa ini ada surat yang enggak lengkap, ini ada surat yang dirubah dan Al-Qur'an. Semua akan terbongkar, ketahuan. Ketahuan. Ya, ini bukti secara zahir yang kita lihat penjagaan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. Orang yang sering membaca Al-Quran akan sadar dia. Kalau ada ayat yang berbeda. Misalnya dia baca pekat ketika di suatu masjid, musaf yang berbeda. Dia baca Al-Quran. Pasti terasa. Seorang muslim yang sering membaca Al-Quran pasti terasa. Kalau ada ayat-ayat yang asing. Ini kayaknya bukan ayat ini. Kok hanya baru. Anda baru baca ayat seperti ini. Itu salah satu penguat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap muslimin. Yang sering membaca Al-Quran. Dia akan dekat dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, sehingga dia tidak akan pernah bisa terfitnah, tertipu dengan Quran-Quran yang sudah dirubah ataupun sudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa naktafi bihadal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.